di kinjeng kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong onteng kemamang onlu. O Mariam tomong dainang sinapang masin. O Mariam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong onteng kemamang onlu. O Mariam tomong dainang sinapang masin. O Mariam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong ondeng kemamang on. O Mariam tomong dainang.